kabeh iki wis ana sing ngatur. Nek jodoh ya bakal ketemu. Nek ra jodoh dadi kenangan masa lalu. Yo wis Mas, aku mung bisa pasrah.